Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa tamassaka bidini lamidin. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah serta para sahabat BSI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali kita pada pagi hari ini dapat melanjutkan rangkaian dari daurah idaman kita, yaitu pembahasan ilmu-ilmu dasar keislaman yang membahas kitab yaitu Usul Iman fi Dha'il Kitab wa Sunnah, pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Yang mana pembahasan kita sudah masuk pada rukun iman yang ke-6 dan juga sudah telah membahas sebagian dari pembahasan rukun iman yang ke-6 ini, termasuk dari alamatus sa'ah wa amaratuha, tanda-tanda dan ciri hari kiamat yang akan terjadi ya, saat-saat atau berbagai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Kemudian juga kita telah membahas tentang perkara yang berkaitan dengan beriman, bagian dari iman kepada hari akhir itu adalah yaitu tentang adab kubur, sinatul qabr, ya, ada berbagai hal berkenaan dengan masalah tersebut. Maka pada kesempatannya adalah yaitu peristiwa. Jadi di secara runtutan peristiwa, pertama adalah sebelum terjadi hari kiamat itu akan terlihat tanda-tandanya. Tanda-tandanya ini sebenarnya telah kita jelaskan sebelumnya, ada tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang terlihat, ya, tanda-tanda yang terlihat, dan itu pun terbagi dalam beberapa bentuk. Ada ulama membaginya dalam bentuk sisi dari telah muncul dan belumnya, itu terbagi pada 3. Ada kejadian dan tanda-tanda hari kiamat yang telah muncul dan telah hilang, selesai. Ada kejadian dan ciri hari kiamat itu yang masih dalam muncul dan masih berlangsung. Kemudian ada tanda ciri kiamat yang akan datang dan besok belum datang, ya, akan ya, yang belum terjadi dan akan terjadi. Dan ini terbagi 2, ada alamatus sa'ah sughra dan alamatul kubra. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan kita telah membahas dari berbagai contoh-contoh peristiwa tersebut, walaupun kita telah membahasnya secara rinci apa saja ciri-ciri dan tanda hari kiamat tersebut. Kemudian kita juga telah membahaskan perkenaan setelah manusia wafat, itu akan mengalami, karena barang siapa yang sudah meninggal, faqad qamat qiyamatuhu, ya, orang yang sudah meninggal berarti kiamat sudah datang. Nah, setelah meninggal manusia itu akan mengalami sebuah proses menunggu kedatangan kiamat, yang mana arwah mereka berada di alam barzah. Berada di alam barzah, dan bagai juga di dalam alam barzah mereka juga mengalami bagai kondisi, ada yang dalam nikmat, ada yang di dalam mendapatkan azab. Dan ini juga telah kita bahas yang dikenal dengan alam kubur. Kemudian setelah manusia kelak telah terjadinya hari kiamat, kemudian akan dibangkit manusia setelah itu. Nah, ini yang pembahasan kita sekarang. Ini yang akan kita bahas dari dalil tentang akan dibangkitnya manusia. Karena menurut logikanya sebagian orang-orang musyrikin, mereka mengatakan tidak akan mungkin terjadi hari kiamat itu. Ya, maka salah satu peristiwa yang sangat diingkari oleh mereka adalah peristiwa akan terjadinya hari kiamat. Oleh sebab itu, kalau kita lihat pembahasan tentang keimanan yang ditekankan saat Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, itu berkenaan dengan beriman dengan Allah, yu'minuna billahi wa yawmil akhir, dan hari akhirat. Ya, dan juga termasuk beriman kepada rukun iman yang lainnya. Tetapi yang sering dikaitkan, yang selalu diganding antara beriman dengan Allah dengan selalu digandeng dengan kata-kata beriman dengan hari akhir. Baik. Karena secara formal nyata kesesatan mereka sangat terlihat pada 2 hal ini, yaitu kesesatan dan beriman kepada Allah, baik dicampur dengan kesyirikan ataupun melakukan perkara-perkara yang membatalkan keimanan ataupun merusak keimanan, keyakinan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau tidak percaya dengan harinya berhisab. Tidak percaya dengan adanya hari besok, hari berbangkit. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsun." "Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsun." "Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma tunabba'una bima 'amiltum wa dzalika 'ala yasiir." Tapi katakanlah, "Za'ama alladziina kafaru Allah yubatsu." Orang-orang kafir itu menyangka mereka tidak akan dibangkit. Katakanlah Muhammad, bukan demikian pasti akan terjadi kebangkitan itu. Qul bala, sungguh akan terjadi kebangkitan itu. Ya, akan ter bala artinya adalah tidak seperti yang kalian katakan, tetapi akan terjadi hari berbangkit. Summa latub'atsuna tsumma latunabba'una. Kalian akan dibangkit, kemudian kalian akan diberitahu balasan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah kalian lakukan. Dan itu sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, baik, bagian dari pokok-pokok keimanan dengan dalam agama ini adalah meyakini adanya hari berbangkit, dan dalil tentang adanya hari berbangkit ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma' serta juga dalil akal, ya. Karena ada sebagian orang memahami atau dalam menurut logika dia, hari berbangkit itu tidak akan mungkin. Bagaimana setelah hancurnya, apakah Allah mampu lagi menciptakan makhluk seperti yang kalau dia ciptakan? Jadi padahal Allah SWT memberikan diskusi ini kepada mereka, wadarawa lana matala wa nasiya khalqah. Ya, dan mereka menjadikan perumpamaan bagi kami, kata Allah SWT, dan ia melupakan tentang penciptaannya. Jadi ada seorang orang musyrikin datang kepada Rasulullah SAW membawa tulang yang telah menjadi debu, yaitu ya, telah hancur tulang mayat ini. Lalu dia katakan kepada Rasulullah SAW, atazum anna rabbaka yab'atsu hadha. Jadi dia katakan kepada Rasulullah, apakah engkau menyangka bahwa Tuhanmu akan membangkit ini yang tulang telah menjadi debu seperti ini? Jadi dia lihatkan kepada Rasulullah SAW, wadaraba masal, ini yang dimaksud oleh Allah SWT dalam surah Yasin ayat 78 sampai 79. Mereka membuat perumpamaan bagi kami, kata Allah SWT, wa nasiya khalqah, dia lupa tentang penciptanya. Allah yang maha kuasa dari menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apalagi untuk mengalami sesuatu yang sudah ada. Jadi qala, ia berkata, may yuhin idhama wa hiya ramim, wa hiya ramim. Ya, ia berkata kepada Rasulullah SAW, orang ini, siapa yang mampu menghidupkan tulang-tulang telah menjadi debu seperti ini, gitu. Qul, katakan hai Muhammad. Jawaban untuk pertanyaan dia tersebut diingatkan, qul yuhyal ladzi ansyaha awwal marrah. Katakan saja bahwa yang menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama sekali. Siapa menciptakannya pertama kali, itulah yang kami apa namanya? Kami hidupkannya. Wa huwa bikulli khalqin alim. Bahwa Allah SWT dengan segala makhluknya adalah sangat maha tahu, ya. Nah, ini sebetulnya apa namanya? Perkara-perkara yang harus diyakini oleh seorang muslim. Baru-baru ini sempat viral ungkapan dari seorang mantan presiden ataupun ketua partai umum partai salah satu partai, ya, dalam sebuah orasinya mengatakan ya, mereka meyakini tentang adanya akhirat dan semacam badan mereka belum pulang dari sana. Ya, ini suatu ungkapan yang mengeluarkan seorang dari muslim meragukan tentang adanya hari berbangkit, hari balasan bagi setiap perbuatan manusia. Baik. Kemudian kata-kata berbangkit itu dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Yang pertama irsal. Irsal, mengirim. Jadi walaqad ba'athna fi kulli ummatin, ya, sungguh kami telah mengirim pada setiap umat. Membangkit kepada setiap umat itu seorang rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, ya, diba'ats. Kata-kata ba'ats itu mengandung dua makna dalam bahasa Arab. Pertama artinya irsal, mengirim. Ya. Jadi walaqad ba'athna tsumma ba'athna limba'dihim Musa, ya, ini maksud bahasa-bahasa ba'as ini artinya membangkitkan seorang rasul, artinya mengirim seorang rasul. Yang kedua adalah itharah wa tahrik, yaitu mengeluarkan, menggerakkan, ya. Seperti orang Arab mengatakan ba'atul ba'ira pamba'atha ay asartuhu fasara. Artinya kalau dikatakan aku bangunkan itu apa namanya unta lalu dia berdiri secara tiba-tiba, ya. Wa minhu ba'atul mauta. Jadi yang diantaranya adalah menghidupkan orang yang telah mati. Wadzalika bi ihya'ihim wa ikhrajihim. Yaitu dengan dihidupkannya orang sudah mati itu dan dikeluarkan dari kuburnya. Ya, dikeluarkan dari kubur mereka. Subhana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ba'tsnakum min ba'di mautikum." Tsumma ba'tsnakum min ba'di mautikum, ai artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, menghidupkan, ya, makhluk ini dari setelah mereka meninggal dihidupkan kembali Allah Subhanahu wa taala dan dibangkit dari kuburnya. Ya. Wal ba'tsu bi syara', adapun menurut pengertian dalam bahasa agama adalah Allah menghidupkan orang telah meninggal dan mengeluarkan mereka dari kuburan mereka. Itu adalah maksudnya al-ba'tsu. Nah, al-ba'tsu artinya adalah Allah menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dan mengeluarkan mereka dari kubur mereka. dan mengumpulkan mereka di padang. Ketika kita berbicara tentang adanya hari berbangkit, hari dihidupkan kembalinya manusia setelah mereka meninggal, ini bukan sekedar kita mendengar, tetapi yang lebih penting itu adalah kita merasakan dalam diri kita apa yang telah kita lakukan untuk mempersiapkan hari itu. Itu yang pertama sebetulnya harus hadir dalam diri kita. Karena kadang-kadang ketika kita mendengar peristiwa berbangkit, ada peristiwa berhisab, ada peristiwa dikumpulnya di padang mahsyar, kadang-kadang tidak berefek kepada pendalaman ke dalam jiwa kita. Arti tidak meresapi hal itu ke dalam jiwa, arti teresap. Ya, ini kadang-kadang mungkin karena banyak dosanya dari diri kita. Ya, seakan-akan apa yang diceritakan Allah itu adalah peristiwa-peristiwa yang masih jauh atau dianggap masih peristiwa-peristiwa yang mungkin ada atau tidak. Kadang-kadang sekalian keyakinan kita tidak mantap. Ya, kalau sekarang kalau seorang pasti yakin umpamanya kalau kita umpamakan dalam hidup dunia ini, dia bahwa yakin di sana akan ada penyeberang selama dalam perjalanan. Ya. Maka atau di sana akan ada suatu peristiwa yang harus dihadapi oleh dia dalam sebuah menuju suatu tempat umpamanya dia. Kalau dia yakin, maka dia sudah bersiap-siap semenjak mulai berangkat dari rumah untuk mengatasi apa yang akan dialami di dalam sebuah perjalanan yang pasti akan dia akan lewati. Nah, ketika kita mendengar adanya hari berbangkit, itu adalah kepastian dan itu bukan suatu hal dongeng, tapi adalah suatu hal yang sudah pasti dan akan pasti terjadi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala hal itu, hendaknya memberikan sebuah makna yang dalam ke dalam diri kita, di mana kita hendaknya apa yang telah kita persiapkan untuk peristiwa itu. Apakah berbangkit lalu tidak ada masalah setelah itu? Bukan begitu masalahnya. Kita dibangkitkan dari kubur kita, maka kita akan menghadapi peristiwa-peristiwa yang berikutnya, mulai daripada mahsyar, kemudian di diberikannya catatan amal baik dan buruk kita, ya proses yang akhirnya itu tidak punya akhir, itu istilahnya. Ya, kemana hari akhir disebutkan hari akhirat karena memang tidak ada lagi hari setelah itu. Mereka sudah kekal di tempatnya masing-masing, jika menjadi ahli surga dia akan kekal dalam surganya. Dan sebaliknya, bagi mereka yang takdirkan oleh Allah, bagi mereka yang tidak beriman dengan Allah SWT, tentu akan kekal di dalam neraka. Jadi, itu awal mula kehidupan yang panjang, kehidupan yang tidak akan berakhir lagi. Maka, kita merenung hal ini. Kalau kita mendengar akan hari bangkit, kira-kira bagaimana posisi kita, kondisi kita saat dibangkit. Ya, kalau kita bercerita hari berbangkit ini, banyak sekali hadisnya Al-Quran menyebutkan. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka keluar dari kubur mereka dalam sebuah air seperti belalang, sebuah air seperti anak-anak yang keluar di musim hujan begitu ya. Mereka merayap ya di tengah padang mahsyar yang matahari begitu dekat dengan mereka. Ada di antara mereka yang diinjak-injak manusia ketika di dunia dia sebagai orang sombong, dan berbagai bentuk fisik manusia yang aneh-aneh hari itu. Ada manusia yang membawa barang-barang yang dirampok, dicuri di dunia, terutama orang-orang yang mengambil harta rampasan hulul, yang mengambil harta negara, mengambil harta serampas barang sebelum dibagi, disebut hulul, ya. Maka dia akan membawa barang-barang itu dalam perjalanan yang panjang itu, dalam kondisi yang begitu sulit, dia juga membawa barang yang berat. Termasuk orang yang merampas tanah orang lain. Kata Rasulullah SAW, orang menyempel satu jengkal saja, akan dikalungkan ke lehernya di 7 lapis bumi ke bawah. Bayangkan. Dalam kondisi yang manusia saat itu butuh keringanan dari beban, ya dia malah membawa beban-beban yang berat. Seperti yang Rasulullah menyebutkan, orang mencuri gulul harta negara ataupun rampasan perang, apakah itu kambing atau sapi atau apapun saja, maka dia akan mengoek dan dipikul oleh dia pada saat itu. Nah, peristiwa ini kalau sudah kita dalami, tentu akan mempengaruhi tentang akhlak kepribadian kita. Tujuannya adalah manusia di dunia ini akan istiqomah dalam hidupnya, membawa ketetaran bagi diri dan orang lain, kemudian di akhirat kelak mereka akan diberi oleh Allah SWT hadiah pahala yang cukup besar. Nah, itu maksud ya, bukan sekedar kita mendengar ada hari berbangkit, lalu kita mendengar begitu saja tanpa ada bekas dan pesan yang dapat kita hayati dan kita membuat ya alur hidup kita selama ini lalai dalam beribadah, membuat kita orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi ada efek dan di dalam mendengar kalimat-kalimat hari berbangkit itu hendaknya ya merinding seharusnya seseorang mendengar peristiwa itu, karena bagaimana hari itu adalah hari yang akan dibongkar berbagai rahasia-rahasia yang dia simpan selama ini akan terlihat, ya. Oleh sebab itu, mari kita benar-benar ketika mendengar perkara ini bukan sekedar mendengar kalimat hari berbangkit, tetapi meresapi kalimat itu bagaimana hal di sana akan dialami oleh manusia. Hakikat dari berbangkit itu adalah Allah SWT mengumpulkan semua manusia-manusia yang telah dikumpulkan oleh Allah SWT. Itu di mana diceritakan juga sebenarnya ayat surat Yasin tadi menjelaskan, ya, dan juga diceritakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ada seseorang yang sudah terlalu banyak berbuat maksiat, kemudian dia takut untuk berhadap Allah SWT. Dia perintahkan keluarganya jika dia meninggal untuk membakarnya sehangus-hangusnya, kemudian abunya disebarkan kemana-mana, disebarkan ke laut kemana-mana, begitu. Nah, disebutkan dalam hadis tersebut, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan bumi di mana abu-abunya itu untuk mengumpulkan. Berkumpullah dia benar-benar berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya, apa yang membuat melakukan hal demikian? Karena dia berkata kepada keluarganya, la in qadara ya ayah Rabbi la u'adzibanna bi'adzabin la u'adzibu biha ahad min alamin. Kalau seandainya Rabbku mampu menghidupkanku kembali, nanti aku akan diazab dengan azab. Mungkin tidak akan ada orang di atas seperti azabku. Begitu dia katakan. Karena begitu takut menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia jawab, makhafatuka ya, aku sangat takut menghadapmu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya. Ini di antara peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalil oleh para ulama juga, bahwa bisa jadi seseorang melakukan perbuatan-perbuatan hal yang bisa mengeluarkan dari Islam karena dia dalam ini meragukan kemampuan Allah untuk menghidupkannya dan juga kurang yakinnya tentang ada hari berbangkit. Namun hal yang membuat Allah SWT mengampuni adalah rasa takutnya bahwa demikian atas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian ya, maka bumi akan mengumpulkan dimanapun jasad. Jadi jangan kita bingung bagaimana nanti manusia yang mungkin dimakan oleh hewan, kemudian sekian hewan yang memakannya, apa binatang buas semuanya kan, atau dia tenggelam di laut lalu dimakan oleh ikan yang banyak semuanya. Gimana Allah membangkitkannya sudah terpecah? Satu hal itu tidak perlu kita pertanyakan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa atas segala hal, ya. Maka tadi cerita hadis tadi coba kita renungkan. Di mana abunya yang disebarkan, bumi disuruh Rasulullah untuk mengumpulkan abu-abunya, ya, tulang yang telah menjadi abu itu, kemudian dia menjadi diri seseorang yang manusia. Nah, ini yang dimaksud, ya, wa yu'iduha, di mana Allah SWT mengumpulkan sisa tulang-tulangnya itu, dan juga disebutkan yang sesuatu yang tidak akan pernah hancur dari bagian tubuh manusia, adnul zabab namanya, adnul zanab. Adnul zanab itu adalah ujung dari bawah di bagian apa namanya tulang punggungnya di sini, itu di, kalau kita lihat antum bisa lihat nanti adbud janab itu ya, ujung dari ekor bagian bawah gitu, itu yang itu di bagian yang sangat keras menurut ilmu penelitian yang tidak akan bisa dihancurkan dengan seapi sebagaimanapun sekalipun panasnya tidak akan bisa, bahkan disebutkan lebih kuat dari baja sekian ribu kali gitu maksudnya. Dan itu bagian dari ciri manusia yang tidak akan pernah hancur di bumi ini. Kemudian bagian-bagian telah hancur itu akan merapat ke bagian itu dan dia menjadi seorang manusia. Jadi begitu detail sebetulnya penjelasannya. Allah SWT menjelaskan hal ini demi untuk menumbuhkan keyakinan dan diri seorang manusia tentang hari akan berbangkit dan hari akan dihisabnya dia di akhirat kelak. Baik, kemudian Allah akan mengembalikannya seperti sedia kala waktu dia hidup dunia, kemudian dikembalikanlah rohnya kepada jasad-jasadnya, kemudian mereka dia digiring ke padang mahsyar untuk melakukan perhitungan. Nah, di padang mahsyar itu kita ceritakan lagi, akan panjang ceritanya, nanti mungkin akan disinggung hal ini sedikit, ya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Huzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajulan hadarul maut lamma ayyasa minal haya' awsa ahlahu." Nah, ini yang kemarin tadi disebutkan, ya, seseorang ketika datang kepada yang kematian, dia sudah putus asa dari kehidupan ini, dia mewasiatkan kepada keluarganya, "Idza mittu fajma'u li hataban katiran." Bila aku telah meninggal, tolong kumpulkan kayu bakar yang sebanyak-banyaknya. "Summa awru naran hatta akalat lahmi." Kemudian hidupkan api, bakar dengan api, kemudian sampai api itu menghabiskan dagingku, ya. wa khalusat ila azmi, sampai ke tulang-tulangku. Fakhudhuha fathanuha, kalau sudah begitu ambil tulang-tulang itu, hancurkan seluruh lulunya. Fazruha fil yammi fi yawmi harin aw rahin, ya. Dia katakan nanti tolong dibuang di laut ketika datang angin sekencang-kencangnya itu dibuang. Jadi maksudnya akan menyebarlah abunya tadi, tulang-tulang abunya, ya. Dari tulang-tulangnya kemana-mana itu punya. Kemudian fajamahullah faqala, lalu Allah kumpulkan itu sudah menjadi abu, dibawa oleh angin kemana-mana gitu ya. Lima fa'alta, ketika Allah kumpulkan semua dia dibangkit, kenapa engkau lakukan itu? Khasyiatuka faghfar lahu, dia katakan aku takut kepadamu ya Allah, maka Allah mengampuninya. Maka ayat dan hadis yang telah kita sebutkan tadi itu ayat surat Yasin tadi yang ayat 78 dan 79. Wadharaba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhil idhama huwa yaramim. Ya, mereka membawa perumpamaan untuk kami, membuat perumpamaan untuk kami, dan dia melupakan tentang penciptaannya. Dia berkata, siapa kami hidupkan tulang-tulang telah menjadi debu ini, menjadi abu ini? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang telah menciptakannya pertama kali. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala makhluknya maha tahu. Ya. Baik, yang ayat hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalikan jasad manusia dan akan mengumpulkan, ya, debu-debu, tulang-tulang telah menjadi debu, ya, yang telah hancur bercampur tanah, seperti sedia kala dia akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dikembalikan rohnya. Subhanallahi la ya'jizu syai'un wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang tidak satu pun yang melemahkannya, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian juga terdapat juga penjelasan tentang bagaimana terjadi hari bangkit ini dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala yunzilu ilal ardi ma'an. Ini Allah menurunkan air ke bumi. Fayamutu bihi ahlul kubur. Ya, fayamutu bihi, ya. Dan jadi seperti hidupnya benih yang disebar, ketika datang hujan benih itu tumbuh. Dan di dalam hadis juga disebutkan, ya, ketika sudah selesai hari kiamat, mengeringlah bumi ini kembali, ya, dalam sebuah hadis disebutkan seperti perak memutih begitu, bumi terhampar luas, lalu Allah turunkan air, kemudian manusia keluar dari kuburnya seperti tumbuhnya rumput di setelah turun hujan begitu. Wakadalah ala dari hadis Abu Hurairah yang telah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma baina nafaqataini arba'un. Jadi kata Rasulullah SAW, qala arba'una yawman, qala abaitu, qala arba'una syahran, qala abaitu, qala arba'una sana, qala abaitu. Jadi di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antara tiupan trompet yang pertama dan yang kedua itu ada sekitar lamanya 40 ini tidak dijelaskan apa, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Kemudian, ya, kuma yunzilullahu minasamai ma'an, lalu setelah itu Allah akan turunkan air dari langit. Wa yamutuna kama yamutul baqalu laisa minal insan syai'un illa yabli illa 'azma wahidan illa 'azman wahidan. Kemudian Allah turunkan air di langit, maka manusia itu tumbuh seperti tumbuhnya benih-benih, ya, laisa minal insan atau rumput-rumput kecil dari yang setelah turunnya hujan, ya. Tidak ada dari insan, dari manusia ini, kecuali semuanya akan hancur kecuali tulang, satu tulang. Wa huwa ajmudz dzanab, yaitu ujung dari tulang rusuk yang bagian bawah di ekor gini, ya, atau disebutlah tulang ekor, ya, itu. Wa mim yurakkabul khalqu yaumil qiyamah, dari situlah akan dikembalikan penciptaannya pada hari kiamat. Ya. Maka di dalam penelitian disebutkan bahwa ajmudz dzanab ini adalah bagian dari tubuh manusia yang tidak akan pernah hancur walaupun dibakar, walaupun dibana pun, ya. Maka hadis itu menunjukkan bagaimana berbangkitnya manusia, ya, dari dalam kuburnya, ya, al kubur yabquna fi kuburin arba'ina manafaqatin, ya, yabqun. Jadi ahlul kubur itu di dalam kubur mereka sebutannya 40 hari atau 40 masa, yaitu antara dua tiupan trompet tadi, yaitu nafkhatul imata wa nafkhatul ba'th, yaitu pertama trompet matinya semua makhluk ini, kemudian trompet dibangkitnya semua makhluk. Walam yajzin rawi bitahdid al-arba'in, rawi di sini tidak ketika ditanya 40 itu 40 apa maksudnya, tidak disebutkan nampak. Yang jelas 40 masa saja, apakah masanya itu berhari atau bulan atau tahun. Ya. Jadi rawi tidak menjelaskan apa yang dimaksud 40 masa itu. Apakah maksudnya 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Ya. Ala'anu jadbat ra'annaha arba'una sana. Sebagian di dalam riwayat lain disebutkan ada 40 tahun. Suma idza radallahu ba'atha khalaik anzala mataran minas sama. Kemudian ketika Allah sudah ingin membangkit semua makhluk dari kuburnya, Allah turunkan hujan dari langit. Sebenarnya terdapat dalam sebagian riwayat, annahu mithlu mani rajul fayamutu ahlul kubur min dzalikal ma. Juga terdapat dalam sebuah riwayat bahwa air yang hujan diturun itu seperti air mani. Ya, maka dari situlah keluarnya hidupnya kembali orang-orang dalam kubur. Kama yamutul ashbu, ya sebenarnya tumbuhnya rumput-rumput ketika telah turun hujan. Badaan fattatat ajsamuhum, setelah tubuh mereka hancur lebur di dalam tanah, illa ajabud dzanab, kecuali tulang ekor itu, ya. Wa hadza bi khilafil anbiya, berbeda dengan ada juga jasad yang tidak hancur, yaitu jasadnya para nabi tidak dimakan oleh tanah, tidak hancur, la tabla, tidak akan hancur, kama taqaddam taqriruhu, ya sebenarnya telah kita sebutkan pembahasannya, yaitu keistimewaan para nabi di antara mereka, tubuh mereka tidak hancur dalam kubur mereka. Ya, ketika kita bercakap masalah beriman kepada para nabi dan rasul. Baik. Dari sinilah terlihat bagaimana hakikat, ya, dan kejadian bagaimana manusia itu dibangkit dari kuburnya. Baik. Yang kedua, sekarang itu bentuk gambaran secara ringkas, secara global, ya, berbangkitnya manusia dari kuburnya. Adapun dalil-dalilnya tentang adanya hari berbangkit tadi sudah kita jelaskan, ya. Karena semakin banyak dalil, sebagian banyak penjelasan kekuatan dalil akan semakin memperkokoh keyakinan keimanan kita. Maka kalau sebut itu dalam Al-Quran tidak sedikit dalil-dalil tentang akan adanya hari berbangkit. Contoh dalam surat Al-Baqarah itu ada 5 kisah. 5 kisah yang Allah kisahkan sebagai akan adanya hari berbangkit. Di antaranya yaitu kisah Ashabul Baqar, yaitu kisah orang Yahudi yang di mana terjadi pembunuhan di kalangan mereka, kemudian pembunuhnya tidak tahu. Lalu Allah SWT memintakan kepada mereka untuk menyembelih seekor sapi dengan cerita yang cukup panjang. Akhirnya setelah sapi itu didapat sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah SWT, akhirnya disuruh untuk dipukul mayat itu dengan sebagian dari badan sapi, ya, apakah dengan tulangnya bagaimana, dipukul dengan sebagian dari bagian sapi itu, maka mayat itu berbicara, hidup dan bicara memberitahu siapa yang bunuhnya. Itu kisah pertama. Yang kedua adalah ketika Bani Israel, ya, mereka meminta agar dilihat, meminta kepada Musa agar mereka diperlihatkan Tuhan Allah oleh Musa. Biar mereka disambar petir, mereka mati kemudian dihidupkan Allah SWT kembali. Kemudian kisah lain adalah ketika kisah Uzair yang lewat di sebuah kisah Uzair, ya, yang dia ini Allah matikan 1000 tahun termasuk binatangnya. Okaladi maru ala koretin waya khawetun. Ya, seseorang lihat di suatu desa yang sudah tidak ada tumbuh-tumbuhan, tandus, lalu dia katakan, di mana Allah akan mampu hidupkan? Lalu Allah matikan dia sendiri dan juga keledainya, ya, dengan 1000 tahun. Kemudian setelah itu Allah hidupkan kembali dia. Nah, kemudian kisah lain adalah kisah Nabi Ibrahim yang minta kepada Allah SWT itu agar diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Ya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala walam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi. Jadi ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, tolong perlihatkan bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang telah mati. Allah berkata, "Apa engkau tidak yakin?" "Aku yakin, tetapi aku ingin meningkatkan keyakinanku lagi untuk lebih, ya, memantapkan kekuatan imanku." Lalu Allah suruh dia ambil 4 ekor burung, lalu disembelih dan dipotong-potong sehancur-hancurnya, lalu ditaruh di atas 4 gunung, di atas 4 bukit. Lalu Allah menyuruh Nabi Ibrahim berkumpullah kembali kepada bagian-bagiannya. Akhirnya hiduplah burung tadi, dihidupkan lalu semata Nabi Ibrahim menyaksikan bagaimana bagian setiap burung telah dihancurkan, dicampur tadi, kembali kepada bagian-bagian dan kembali burung itu menjadi makhluk yang hidup di luar Nabi Ibrahim. Hal itu kejadian. Nah, itu kisah-kisah sebenarnya surah Al-Baqarah yang mana awal ayat disebut tuh wabil akhir tuh yuqinun, dan yang akhir mereka tuh yakin. Lalu setelah itu ditafsir dalil-dalil Allah SWT dari beberapa kisah Allah telah menghidupkan makhluk yang telah mati. Baik, kemudian ini satu kisah, ya, yang nyata dalam Quran, ya, dan Kemudian di antara Al-Quran adalah surah Al-Baqarah, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkit kalian setelah kalian mati, semoga kalian bersyukur, kata Allah SWT. Kemudian ma khalaqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidatin innallaha sami'un basir. Dalam surat Luqman ayat 28 Allah katakan tiadalah penciptaan kalian atau membangkit kalian setelah mati itu kecuali seperti menghidupkan jiwa yang satu, ada Allah SWT. Saya ada apa bila sama dengan menghidupkan jiwa yang satu. Ya, ketika Allah katakan hidup, hidup semua. Ya. Sama tidak, ya. Tiadalah penciptaan kalian yang membangkitnya kalian dari alam kubur kalian kecuali seperti menghidupkan jiwa yang satu, ada Allah. Semua Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian surat Taghabun ini yang tadi saya sebutkan di awal perjumpaan kita, ayat 7, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkit di akhirat kelak setelah mereka mati. Qul bala, katakanlah sungguh kalian tidak demikian, tetapi akan terjadi hari berbangkit tersebut, wa rabbi, ya. Bala, sungguh akan terjadi hari berbangkit itu, wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma latunabba'unna. Sungguh kalian akan dibangkit. Jadi latum antun itu ada lam taukid di awal dan nun taukid di akhir. Sungguh-sungguh kalian akan dibangkit, kemudian sungguh-sungguh kalian akan di, ya, beritahu apa antara kalian lakukan di dunia. Beritahu apa maksudnya? Sebenarnya diberitahu. Latum summa tunabaun ma'mil tu bukan maksudnya sekadar diberitahu. Artinya akan diberitahu balasan setiap perbuatan kalian di dunia. Summa latunabaun bima amiltum, bima amiltum. Kemudian kalian akan diberitahu, ya, tentang apa antara kalian lakukan di dunia. Nah, ini tentu ketika mendengar hal perkara ini, sungguh kita akan malu pada diri kita, ya, bagaimana banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kita rahasiakan, kita sembunyikan dalam perbuatan dosa, dan besok akan diberitahu oleh Allah SWT tentang dosa-dosa itu semua. Tsumma tunabbauna bima amiltum, akan diberitahu kepada kalian apa yang telah kalian lakukan di dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir, hal perkara itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang, ya, perkara dalil-dalil tentang berbangkit ini dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tufaddilu bainal anbiya fa innahu yunfakhu fis suri fa yas'aqu man fis samawati wal ard wa hum fil ard illa man syaa Allah thumma yunfakhu fihi maratan ukhra fa akunu awwala man bu'itha aw fi awwali man bu'itha fa idza Musa akhadha bil arsy. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian membeda-bedakan antara nabi-nabi itu. Ya, artinya dalam membedakan nabi ini lebih mulia dari nabi ini, dalam artian la tufadilu bainal anbiya, ini kisah ini ketika terjadi kaum muslimin dan orang Yahudi saling berbantah-bantahan tentang dalam cara ta'assub untuk meninggikan nabi masing-masing. Maka Rasulullah melarang hal itu. Dalam artian yang mana menyebutkan keutamaan seorang nabi merendahkan yang lainnya itu tidak boleh. Tapi kalau menyebutkan keutamaan seorang nabi karena semua nabi itu adalah mulia, tapi yang lain ada yang memiliki hal yang lebih mulia, itu tidak masalah. Karena memang Allah SWT telah kita sebutkan sebelumnya dalam pembahasan beriman kepada nabi dan rasul, tilka rusul fadlna ba'du ala ba'din. Demikianlah Rasulullah itu kami beri keutamaan antara satu bagi sebagian atas sebagian yang lainnya. Ya, tilka rusul fadlna ba'du ala ba'din mimman kalam Allah, minhum man kalam Allah wa rafa' ba'dhum darajat. Di antara mereka ada Allah yang bicara kepada mereka, dan di antara mereka ada Allah tinggikan derajatnya dengan, ya, kedudukan yang lebih mulia. Baik. Kemudian Nabi SAW beritahu, sebenarnya akan ditiup di sangsakala itu, lalu semua yang di langit ilmu itu akan meninggal. Jadi termasuk malaikat. Illa masya Allah, kecuali yang Allah tidak kehendaki, dia tidak mati. Ya, di antara disebutkan juga oleh sebagian ulama adalah Hurul Ain, yang kemudian juga malaikat yang memegang arasy dan seterusnya. Kemudian ditiup lagi kali keduanya, ya, maka aku yang pertama makhluk orang yang dibangkit dari kuburnya. Jadi ini dalil tentang hari berbangkit, yaitu setelah tiupnya sama sekali kedua, maka aku yang pertama akan dibangkit kemudian dari kuburnya, ya. Kemudian fa'idha Musa, lalu aku temui Musa sudah memegang, jadi menyandar di arasy. Dalam hadis yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Sahih Bukhari Muslim, fa akunu awwalu man yang syaqqul an tanshaqul anhul ardh, maka aku yang pertama sekali yaitu terbukanya bumi ini, jadi terbelahnya bumi, syaqqul ardh, ya, Nabi SAW keluar dari kuburnya. Dua hadis ini menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah SWT untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal pada hari kiamat, ya, dari kuburan mereka kepada yaitu bumi al-mahsyar, bumi tempat berkumpul semua makhluk setelah mereka dibangkit. Wa fihima fadilatun li Nabi SAW, dalam dua hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Nabi SAW, karena Nabi SAW itu adalah makhluk yang pertama akan dibangkit dari kuburnya. Dikauni awaluman bu'ih, ya, karena dialah orang yang pertama sekali dibangkit dari kuburnya. Itu dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, di mana sebetulnya banyak sekali ya dalil-dalil hal ini, ya, sampai dalam hadis, dalam ayat Quran juga dijelaskan, ya, mereka bertebaran dari kubur mereka keluar itu sebagai aneh-aneh, seperti aneh-aneh yang keluar dari lubangnya, atau seperti belalang yang setelah datang hujan kemudian banyak belalang yang menyebar, seperti itu mereka keluar, ya, berkentayang di mana-mana. Taib. Nah, kemudian hal ini juga sebetulnya ditunjukkan oleh dalil logika, an-nadhar, logika yang sehat mengakui akan adanya hari berbangkit. Ya. Demikian itu kenapa? Karena di dunia ini kita lihat banyak sekali keadilan itu tidak tegak. Ada orang kaya yang berbuat semena-mena, ada penguasa yang berbuat semena-mena, ada orang miskin dizalimi, ditindas, disiksa, ada kelompok yang benar-benar ditekan dan segala macamnya. Mereka tidak ada daya dan upaya untuk mengambil hak-hak mereka. Lalu kapan mereka akan mendapat keadilan? Ya, maka akan ada suatu pengadilan yang sangat adil, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan masing-masing mengambil hak-hak yang diambil oleh orang lain. Nah, itulah hari berbangkit. Yang sebut-sebut tidak akan sangat adil kalau seandainya orang di dunia ini berbuat segala macam bentuk maksiat, lalu dia di akhirat akan hidup dengan sama dengan orang-orang yang berbuat taat. Tidak akan sama. Apa najal muslimin akal mujrimin malakum kaifat tahkumun, ya. Apa najal muslimin akal mujrimin, apakah kalian menganggap kami akan menjadikan kehidupan orang muslim seperti orang mujrim di akhirat kala? Bagaimana kalian bisa mengatakan berhukum membuat keputusan seperti itu? Ya, tidak akan sama. Sungguh akan berbeda-beda nanti di akhirat kala kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai nilai ketakwaan dan keimanan mereka. Maka ketika kita tahu bahwa yang diperhitungkan di sana adalah nilai keimanan ketakwaan, tentu menyadarkan kita yang penting hari ini adalah kita berupaya segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk jadikan sebagai jembatan dan dorongan bagi kita untuk semakin bertakwa dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian secara akal juga mengembalikan sesuatu itu lebih ringan daripada memulai menciptakan sesuatu yang tidak pernah ada. Karena itu Allah SWT sebutkan tentang hari berbangkit ini terjadinya itu bi'ibda'il khalqil insan wa nas'ati. Maka Allah SWT ketika ingin menjelaskan manusianya akan dibangkit, itu Allah SWT mengingatkan manusia itu pertama sebelum ada, sebelum mereka diciptakan Allah. Tujuannya apa? Allah saja, Allah yang maha kuasa menciptakan dari manusia yang tidak ada. Kemudian tidak akan mustahil bagi Allah SWT untuk menciptakan, mengembalikan sesuatu makhluk yang sudah ada. Karena mengulang itu lebih mudah daripada, atau mengembalikan sesuatu yang sudah ada lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang belum ada sama sekali. Nah, oleh sebab itu Allah SWT menjelaskan di sini, ketika berbicara tentang akan ada yang berbangkit, Allah mengingatkan tentang penciptaan awal manusia. Qul may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Katakan saja siapa yang pertama sekali, ketika orang musyrikin ini bertanya, siapa yang mampu menghidupkan tulang yang telah menjadi debu ini? Allah menjawab dengan jawaban qul yuhyil ladzi ansya'a awal marra. Allah jawab, dialah zat yang kami hidupkan, ya, zat yang telah menciptakan di awal pertama sekali. Jadi kemahakuasaan Allah dalam menciptakan, tentu hal untuk mengembalikan sesuatu yang telah diciptakan itu sangat mudah di sisi Allah SWT. Di mana firman Allah SWT juga sebutkan dalam surah Rum ayat 27, "Wa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Dialah yang telah menciptakan, memulai menciptakan makhluk ini, kemudian dia akan kembalikan. Nah, ini mantik menunjukkan tentang Allah yang pertama menciptakan manusia, kemudian Allah akan kembalikan hidup dia nanti di akhir kala. Wahwa ahwan alaih, dan itu sangat mudah bagi Allah SWT menciptakan, apalagi mengembalikan, ya, yang sudah ada. Tu maka Allah katakan wahwa ahwan alaih, dan itu sangat ringan bagi Allah SWT. Ya. Fahadha dalil syar'i aqli, dalil ini menunjukkan tentang dalil aqli syar'i, dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi adalah dalil logika. Ya, terdapat dalam Al-Qur'an untuk membantah setiap orang yang membangkang, mendustakan tentang adanya hari pembalasan dan hari berbangkit. Nah, ini ada dalil yang sangat pasti di mana Allah katakan siapa menciptakan sama sekali. Kalau kamu ragu tentang siapa akan menghidupkannya, tanya siapa. Dan siapa menciptakan sama sekali? Yang selama ini dia tidak ada, Allah ada, Allah ciptakan. Apakah Allah akan tidak akan mampu mengembalikan sesuatu yang telah Allah ciptakan? Nah, itu peristiwa-peristiwa yaitu yang berkenaan dengan hari berbangkit dan dalil-dalilnya. Sekarang masuk setelah berbangkit ke mana? Nah, setelah berbangkit mereka akan dikumpulkan yaitu di padang mahsyar. Subhanallah, jika kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis di sini, sungguh akan membuat bulu kuduk kita merinding dan kita betul-betul akan betul berasa takut melihat suasana di sana. Yaitu kata Rasulullah SAW bahwa manusia dibangkit, ya kufatan uratan ghurla. Mereka dibangkit tidak bersendal, tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkitab. Itu kembalikan oleh Allah SWT seperti manusia awal lahir itu kondisinya. Di tengah padang mahsyar, dia yang manusia banyak sekali di sana. Ya, semua manusia semenjak awal Adam sampai manusia terakhir mukminnya Allah kumpulkan di sana. Dan disebutkan suasana di sana oleh Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang tenggelamkan oleh keringatnya. Ada keringatnya sampai bahunya, ada yang sampai pinggangnya, ada sampai lututnya, dan seterusnya. Sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Ya, ada mereka yang memang di hari itu tidak kepanasan sama sekali. Ya, ada mereka yang kehausan, tapi yang diminum adalah nanah dan darah dan juga kotoran keringat manusia yang lainnya. Kemudian ada manusia yang hari itu aman, tenang, tidak dalam azab, mendapat naungan Allah SWT. Sebenarnya sebutkanlah Rasulullah dalam surah hadisnya. Sawatu yuzirmuhullah yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang jenis manusia yang akan dapat naungan Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antara adalah rajulun nasya'a fi ibadatillah, seseorang yang selalu rajin beribadah semenjak kecil sampai dewasa. Wa imamul adil, imam yang adil. Kemudian ada lagi adalah di antaranya imam adil, rajul qalbu ala kulli masjid, hati orang yang seorang yang hati selalu terpaut di masjid. Wa rajul tahabani fillah, ialah orang dua orang yang membina hubungan rasa cintanya, kasih sayang persaudaranya dalam karena Allah SWT. Kemudian ada lagi seseorang yang digoda oleh wanita namun dia bertahan untuk melangkan keimanannya. Ada wanita yang punya kedudukan, kekayaan, kehormatan. Kemudian adalah orang yang berinfak, yang mana ketika dia berinfak, tangan kirinya saya tidak tahu apa yang diberi oleh tangan kanannya, begitu tinggi keikhlasannya. Kemudian lagi adalah orang yang mengingat Allah dengan kesendirian, fafadhat ainah, lalu dia meneteskan air matanya. Nah, subhanallah, jika kita melihat, memahami dan mempelajari permasalahan ini, tentu akan membuat kita ya benar-benar akan mempersiapkan bekal untuk hari itu dan menjauhi perkara-perkara yang membuat kita akan tersiksa dan terhina pada hari itu. Ya, bergunji, mengupat, sombong. Bahkan disebutkan dalam hadis, orang yang sombong pada hari itu ada dibangkit seperti azabnya, seperti semut yang sangat kecil diinjak oleh manusia. Ya. Nah, yaumul mahsyar ditunjukkan, dan dalil-dalil ini banyak sekali dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ada hasil ibad ba'da ba'dhim, di mana Allah mengumpulkan manusia semua setelah mereka dibangkit dari kuburnya, di adil masyad, dalam keadaan tidak berpakaian, uratan ghurla, kufatan uratan, tidak bersendal, tidak berpakaian, juga dalam keadaan tidak berkitab. Ditanyakan oleh Aisyah anha ketika mendengar kondisi ini, yang mana manusia akan dibangkit dalam keadaan tidak berpakaian. Ya, secara normal mungkinkah tidak akan ada manusia tergoda dengan melihat ya kondisi seperti itu, wanita melihat laki-laki dan laki-laki melihat wanita sebagaimana di dunia. Ya, kata Rasulullah SAW menjawab kepada Aisyah, al-amru ashaddu, permasalahan jauh lebih berat dari itu. Tidak ada manusia berpikir untuk masalah kebutuhan biologisnya di sana. Saking dahsyatnya yang mereka pikirkan itu adalah penyelamatan diri mereka dari azab yang saat itu. Dan hal ini untuk sebagai contoh saja. Ketika terjadi kebakaran, terjadi banjir bandang, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, kita lihat manusia ya tidak memikirkan bagaimana melihat wanita-wanita yang tidak berpakaian keluar rumah. Tapi dia berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya. Dan makanya ketika orang-orang rupanya ketika bertawaf di Ka'bah sana, ya manusia mungkin sangat rapat dengan wanita yang lain, tetapi orang di saat itu adalah dia tidak punya ghairah, tidak punya ghairah, tidak punya keinginan untuk melihat dunia. Yang diharap hanyalah ampunan Allah terhadap dosanya. Yang diharap adalah bagaimana dia Allah menerima amal ibadahnya. Dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat hari itu. Jadi tidak terfikirkan, walaupun manusia tidak berbusana hari itu, adanya orang memikirkan hal-hal yang negatif untuk berbuat sesuatu, tidak ada. Tidak sempat. Karena urusan di sana kata Rasulullah SAW adalah perkara yang sangat mengerikan dan menakutkan. Al-amru asyad. Ya. Maka, saudara-saudaraku seiman, perkara-perkara ini hendaknya betul-betul memberikan motivasi kepada kita untuk introspeksi diri kita, tetap kelalaian-kelalaian dan selama ini yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Kahfi ayat 47, "Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Kami kumpulkan mereka semua, kata Allah Subhanahu, tidak seorang pun di antara mereka yang tercecer. Tidak ada yang tercecer. Semua manusia dikumpulkan di sana. Maka Allah taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ibrahim ayat 48, "Yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawati wa barzu lillahi wahidul qahhar." Ketika bumi diganti dengan bukan bumi ini lagi, dan langit juga demikian. Ketika itu manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha, ya, al-wahidul qahhar, yang maha esa lagi maha kuasa, ya, maha berkuasa. Diriwayatkan dari Aisyah anha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan uratan ghurla." Ini yang tadi hadis kita sebutkan. Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah bersabda, manusia akan dibangkit pada hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak bersandal, tidak berpakaian dan tidak berkitan. Qultu ya Rasulullah, an-nisa wa rijal? Wahai Rasulullah, itu laki-laki dan perempuan laki-laki berkumpul semua di sana. Yang rubba'u ila ba'din, sebagian mereka melihat kepada orang yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, "Ya Aisyah, al-amru ashadd." Wahai Aisyah, permasalahan di sana sangat sangat apa namanya, mengkhawatirkan sekali. Sangat menakutkan sekali. Min ayanzura ba'du ila ba'din, dari akan melihatnya sebagian orang kepada sebagian yang lainnya. Tidak ada berpikir ingin melihat. Yang wanita yang cantik saat itu melihat laki-laki yang ganteng, manusia saat itu adalah tidak mempedulikan kecuali hanya dirinya masing-masing. Tidak ada keinginan untuk melihat aurat orang lain, walaupun dalam kondisi itu adalah manusia tidak berbusana. Ini menunjukkan begitu dahsyatnya persoalan, ya, kondisi yang dihadapi manusia saat itu. Maka disebutkan nanti dalam hadis syafaat, manusia datang kepada nabi untuk mendapatkan syafaat, agar mereka diberi syafaat, karena begitu dahsyatnya mereka melihat, dahsyatnya azab, dahsyatnya penderitaan yang mereka rasakan di padang mahsyar sebagai awal pertama mereka jadi mengalami ujian apa azab di sana, sehingga sebagian mereka itu sampai berkata, lebih baik kita ini cepat diazab, dibebaskan dari kondisi begini, walaupun akhirnya kita akan masuk neraka. Bayangkan, bukan berarti neraka akan lebih ringan dari kondisi itu, tapi kan itu mereka melihat ini adalah bagikan yang azab terberat dan menganggap neraka akan lebih ringan, sehingga itu ada pikiran begitu di mereka karena mereka sudah melihat begitu kondisi yang sangat berat mereka alami. Ya, padahal justru neraka bukan lebih ringan daripada itu. Tetapi ketika beratnya mereka menghadapi azab dan penderitaan di padang mahsyar, mereka malah ada yang mengatakan, walau ke neraka sekalipun cepat saja di kami dihisab. Ya. Dan hari pertama itu berbangkit di sini untuk semua makhluk, semenjak dari Adam sampai manusia yang terakhir. Kemudian, ya, waqadal al-usul anna hunaka asyran akhar. Nah, itu kan berkumpul di padang mahsyar. Kemudian setelah itu, setelah selesai nanti hari diperhisab, mereka akan diperhitungkan, menerima catatan amal baik, kemudian juga akan ditimbang amal mereka. Nah, kemudian setelah itu mereka akan digiring lagi. Setelah di padang mahsyar digiring untuk ke tempat berhisab, tempat lain. Emma nanti setelah itu berakhir ke surga atau neraka. Wa imma fil jannati fa yusyaru mu'minu ila jannah. Orang beriman akan diring ke arah surga. Wafda secara bergelombang-gelombang, ya, wafduhu mulqaimun ruhban, ya, yaitu dengan cara menaiki unta atau menaiki kendaraan masing-masing. Di mana Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Pada akhir itu orang bertakwa akan digiring menghadap Allah SWT secara berkelompok-kelompok atau secara bergelombang. Dia kan diriwayatkan oleh Imam Tabari dari Ali bin Abi Thalib dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma nahsyur muttaqin ila rahmani wafda." Pada hari kami mengiring orang-orang yang bertakwa itu menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Penyayang secara secara wafda, secara bergantian atau secara bergelombang di sini. Qala amma wallahi ma yuhsyar al-wahdu ala arjulihim. Jadi maksudnya di sini seorang itu tidaklah berjalan di atas kaki mereka. Wala yusaquna sawqan walakinam yu'tuna bimunuqin lam yara khalaik mislah. Mereka akan diberikan kendaraan yang tidak terlihat sebelumnya. Alaiha rihalu dhahab. Di mana tunggangannya adalah memiliki, yang ditunggangi adalah tempat dia duduk adalah dari emas. Wazmatuha zabarjat. Kemudian ya, tali kekangannya adalah daripada mutiara ataupun apa namanya batu-batu yang mulia. Ya, hatta yudharu abwabil jannah, sampai mereka di pintu surga mengetok pintu surga. Adapun orang kafir juga dia akan digiring menuju neraka, tetapi mereka digiring bukan dengan menaiki kendaraannya mulia, mereka justru akan digiring berjalan di atas muka mereka, di atas kepala mereka. Yauma yashal mujrimuna ala wujuhihim. Ya, ketika itu bayangkan, itu menunjukkan kehinaan sekali bagi mereka. Di akhir kelak mereka justru berjalan dengan mukanya. Makanya juga ditanya Rasulullah SAW tentang hal ini oleh sahabat, bagaimana ya Allah manusia bisa berjalan di atas kepalanya? Pada dunia saja berjalan dengan dua kaki mereka sering terpeleset dan jatuh. Allah Rasulullah menjawab, sungguhnya zat yang bisa memperjalankan manusia, menjadikan manusia bisa berjalan di atas dua kaki, Allah mampu memperjalankannya di atas kepalanya. Ya, maka dan mereka digiring dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Ya, buta, bisu dan tuli. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Alladzi yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam, ulaika syarrun makanan wa adallu sabila." Orang-orang yang digiring untuk di atas kepala mereka menuju neraka jahanam, mereka adalah orang-orang yang paling jelek tempatnya dan paling sesat jalannya. Ya, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain surat Isra ayat 97, "Wa nashruhum yawmal qiyamati ila wujuhihim umyan wa bukman summa." Mereka digiring pada hari kiamat di atas muka mereka, kepala mereka dalam keadaan umyan buta, bukman bisu wa summa tuli. Bayangkan, tersiksa sekali ya mereka di akhir kelak, orang-orang kafir tersebut benar-benar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjalan di atas kepala mereka, berkata apa tersiksanya ya. Sekarang antum jangankan berjalan di atas kepala antum, berjalan kaki sangat jauh saja antum sudah kecapean, bagaimana dengan kepala antum berjalan, tersiksanya rasanya. Sekarang kalau antum jungkir saja ataupun sedang senam saja terlalu lama kepala di bawah, apa sesaknya napas antum dan susahnya. Tapi di akhirat kelak adalah satu-satu bentuk azab yang akan dialami oleh orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itulah para sahabatku bagaimana ya peristiwa-peristiwa ini yang Allah gambarkan, yang dapat kita bahas sekilas ini, sebetulnya pembahasan yang sangat luas. Semoga kepada kesempatan-kesempatan lain ada ustaz-ustaz yang bisa menjelaskan membahas hal perkara-perkara ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini, insyaallah jumpa kita akan datang. Untuk pada kesempatan ini kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan al-haud, telaga Rasulullah SAW, bagaimana bentuk dan cirinya, di mana setelah manusia kehausan lama di padang mahsyar, setelah itu manusia meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Ini peristiwa sebetulnya panjang. Sebenarnya kita sebutkan di padang mahsyar manusia mengalami berbagai macam bentuk azab macam-macam. Ada yang lidahnya panjang juga keinjak-injak oleh manusia. Ada manusia dibangkit seperti adalah seperti apa namanya semut yang sangat kecil diinjak-injak oleh manusia, namun dia bukan berarti mati ya, tersiksa demikian kondisi di sana. Nah, kemudian manusia datang kepada Adam, wahai Adam, engkau adalah bapak semua manusia, yang Allah ciptakan engkau kedua tangannya, tidakkah engkau lihat bagaimana kamu kondisi kami? Allah taala memanapi isfa' lana inna rabb, tolong mohon kepada Rabbmu agar engkau bisa memberikan syafaat buat kami ya untuk cepat dihisab. Kemudian Adam menyebutkan alasan, sesungguhnya Tuhanku hari ini marah ya, dan marah yang tidak pernah marah sebelumnya, juga tidak akan marah seperti sesudahnya, seperti ini sesudahnya. Datang lagi mereka kepada Nuh, menyebutkan mujizat engkau adalah manusia rasul yang pertama sekali dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli bumi, kepada penduduk bumi ya. Kemudian memuji engkau adalah hamba Allah yang bersyukur disebutkan oleh Allah Subhanahu ya, bahwa engkau adalah hamba yang mulia. Begitu kira-kira mereka memohon agar Nuh memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab Nuh juga mengatakan, ya, itu bukan haknya aku hari ini. Sungguhnya Rabbku sangat marah hari ini, yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, juga tidak akan marah seperti ini setelahnya. Ya. Mereka datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim setelah itu Nabi Isa, Nabi Musa kepada Nabi Isa, terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, menjalar semuanya analaha-analaha, kepada Rasulullah SAW, saya akan memberikan sifat untuk menilai sebut sifat kubra bagi Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW dipuji saat itu oleh semua manusia ketika mereka diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW setelah meminta izin kepada Allah SWT. Maka dikisahkan dalam hadis syafaat itu Rasulullah SAW sujud di bawah aras dengan sujud sangat panjang dan memuji kepada Allah dengan pujian yang cukup panjang. Kuna Allah irfa rasak rasal tu'taw wasfatu syafa. Allah katakan angkatlah kepada engkau wahai Muhammad, kemudian minta engkau akan diberi syafaat, engkau akan diberi syafaat. Ini membuktikan bahwa syafaat Rasulullah SAW pun Rasulullah memohon kepada Allah dengan permohonan yang cukup lama. Nah ini ya, begitu Rasulullah lama sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini menunjukkan bahwa berkemuliaan Rasulullah SAW terutama, dan bagaimana juga bagaimana kasih sayang Rasulullah, dan ini rahmatil alamin, di mana Rasulullah saat itu dipuji oleh semua manusia yang mengalami kesulitan pada masa. Nah setelah itu mereka akan digiring menuju telaga. Nah ini yang akan kita bahas nanti, ya, orang-orang siapa saja mereka yang bisa minum telaga Rasulullah SAW, dan siapa mereka yang akan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik hidayah pada kita semua. Terima kasih untuk kehadiran antum semua, dan mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita silakan kepada moderator untuk membacakan ataupun admin membacakan pertanyaan jika ada yang masuk.